Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, memasuki hadis ke-6. Beliau sebutkan wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, la ya'lamu ma fi ghadin illallah, wa la ya'lamu ma taghidhul arhamu illallah, wa la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah, wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah, wa la ya'lamu mata taqumu sa'ah illallahu tabaraka wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci yang gaib atau kunci-kunci gaib ada 5. Yang tidak mengetahui semua itu kecuali Allah semata. Yang pertama, tidaklah tahu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok melainkan Allah. Tidak ada yang tahu apa yang berkurang di rahim makhluk kecuali Allah. Dan tidak ada yang tahu kapan hujan akan datang atau akan turun. Satu pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada pula satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati kecuali Allah. Dan tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis di Bukhari dan Muslim. Hadis ini kembali masih menjelaskan kepada kita tentang ilmu Allah, luasnya ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, yang kecil maupun besar, yang tampak maupun tersembunyi, globalnya maupun parsialnya, rinciannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 perkara yang itu kunci gaib dan khusus hanya Allah yang mengetahuinya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa gaib ada 2. Sesuatu yang telah terjadi, sudah berlalu, dan itu tidak diketahui oleh sebagian, namun diketahui oleh sebagian yang lain. Maka gaibnya gaib nisbi. Gaib nisbi artinya gaib yang relatif sifatnya. Mungkin kamu gak tahu, tapi orang lain tahu karena sudah terjadi. Hanya saja kamu tidak tahu, gaib bagi kamu. Nah, maka yang ini bukan menjadi kekhususan ilmu Allah. Artinya bukan hanya Allah saja yang tahu. Yang kedua, gaib yang belum terjadi sama sekali. Dan yang ini khusus hanya Allah yang tahu. Tidak satupun yang mengetahui selain Allah. Tidak Nabi yang mursal, tidak pula malaikat yang mulia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib ada lima. Rasulullah sebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, kunci perkara ghaib. Kenapa disebutkan kunci? Kata Imam Muhammad atau Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah, ini untuk takrib, untuk pendekatan, untuk memperjelas bagi umat. Karena sesuatu yang kamu terhalang untuk mengetahuinya, berarti itu hijab, seakan itu di dalam ruangan, tertutup, tersembunyi. Kamu gak tahu apa isi ruangan itu, apa di dalamnya, karena tertutup rapat oleh pintu yang begitu besar, begitu tebal. Nah, untuk tahu, tentunya kamu harus buka pintu tersebut. Kamu harus membuka kuncinya. Begitu terbuka, kamu akan tahu, oh, isinya di dalam ruangan itu ternyata ini dan itu. Sementara di mana letak sesuatu yang gaib itu, kuncinya pun di mana, kamu enggak memiliki, kamu enggak tahu. Terlebih-lebih lagi bagaimana mau tahu isi ruangan itu, kan begitu. Kalau itu perkara yang hissi, seandainya itu perkara yang bentuknya adalah hissiyat, mahsusat, sesuatu yang konkret dalam kehidupan dunia, misalnya gudang. Kuncinya di mana kamu enggak punya, enggak pegang. Lah kalau kuncinya saja enggak punya, apalagi untuk tahu isi gudangnya, tambah enggak tahu lagi kamu, kan gitu. Makanya Rasulullah katakan yang gaib itu tersembunyi, tertutup. Belum lagi itu terkunci, dan kuncinya juga manusia enggak ada yang punya, hanya Allah yang mengetahui, dan di tangannya kunci-kunci gaib tersebut. Menunjukkan abadan perkara-perkara yang tersebut ini di dalam hadis gak akan diketahui oleh manusia. Makna hadis tersebutkan di dalam ayat Luqman 34, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu saat kapan kiamat. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, hanya Allah pula yang tahu kapan hujan turun. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, dan hanya Allah pula yang tahu yang di dalam rahim makhluknya. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan terjadi padanya esok. Tidak ada pula jiwa yang tahu kapan dia mati dan di mana dia mati. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini di Luqman 34 semakna dengan hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak satupun yang akan mengerti apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang ada esok hari seperti apa yang akan terjadi, murni itu ilmu Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan itu termasuk salah satu dari kunci-kunci ghaib. Wallahu a'lam apa yang terjadi besok. Pada dirimu atau pada yang lain. Besok apa, entah panas, hujan, besok begini, besok itu. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Illallah, kecuali Allah yang mengetahuinya. Wala ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tidak ada pula yang tahu apa yang berkurang di dalam rahim kecuali Allah. Taghid, ghaid, pula sini berdiri. Tahu. Tahu. Sini berdiri. Berdiri sini. Berdiri berdiri. Sini, duduk sini, duduk sini. Bismillah. Nah, duduk yang anteng. Duduk, duduk. Taghid maknanya berkurang. Apa yang berkurang di dalam rahim, tidak ada yang tahu siapapun dari makhluk. Apa makna yang berkurang dari rahim ini? Disimpulkan dari beberapa asar salaf oleh Baghawi dan juga Imam Ibnu Katsir. Wanita ada di antara mereka yang hamil 10 bulan. Hamil 10 bulan. Ada pula di antara mereka yang 9 bulan, 10 hari. Ada pula yang lebih dari itu hamilnya. Bisa setahun, bisa lebih hamilnya. Ada pula yang berkurang dari itu sehingga belum sampai 9 bulan dia sudah melahirkan. Ada yang prematur 7 bulan mungkin, sekian. Itulah yang Allah sebutkan dalam ilmu Allah. Fulan bertambah atau fulan berkurang lamanya janin di dalam rahimnya. Siapa yang tahu? Hatta dokter spesialis manapun gak akan tahu bahwa perempuan ini akan hamil sekian bulan. Fulan akan sekian tahun, setahun sekian misalnya di rahimnya, fulan akan lahir prematur, fulan akan, gak akan ada yang tahu. Apalagi semenjak dia hamil, bahkan sebelum dia hamil, Allah ketahui semuanya yang berkurang di dalam rahim. Tadi, ada yang berkurang, ada yang bertambah. Gak semua wanita hamil selama 9 bulan. Ada yang lebih, ada yang berkurang. Nah, berkurang ini yang Rasulullah sebut dalam hadis. Wama taghidul arham illallah. Tidak ada yang tahu berkurangnya yang di dalam rahim kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang ilmu Allah di dalam rahim ini pula, Allah sebutkan di dalam Zumar, atau itu ayat, Wallahu ya'lamu ma tahmilu kullu unza وَمَا تَغِيدُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. Allah yang mengetahui setiap kehamilan, apa yang bertambah, apa yang berkurang darinya, dan di sisi Allah segala sesuatu itu dengan ukurannya. Alimul ghaibi wasyahada, Allah yang tahu yang gaib dan yang terlihat. Al-kabirul muta'ad, yang maha besar dan maha tinggi. Allah sebutkan pula dalam Az-Zumar ayat ke-6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalat. Allah yang menciptakan kalian di perut ibu-ibu kalian, tahapan demi tahapan, fase janin di dalam rahim, dari gumpalan darah jadi ini, jadi terus. Allah yang maha tahu. Dan Allah katakan, fi zulumatin zalat, dalam kegelapan yang tiga, atau kegelapan yang berlapis tiga. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid dan beberapa yang lain, yang dimaksud kegelapan yang tiga ini, satu, kegelapan perut. Sekarang siapa yang tahu perut perempuan seorang ibu? Gak ada yang tahu. Gelap. Isi dalam perutnya apa, gak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, gelapnya rahim. Rahim di dalam perut. Yang isi rahimnya di dalam rahimnya, siapa yang tahu, lebih gelap lagi. Sudah itu di perut, dan di dalam rahim lagi, si janin. Sehingga gelapnya berlapis dua. Lapis ketiga, mashima. Kulit ari yang ada pada bayi. Kamu tahu tentunya bayi kalau baru lahir, ada selaput ari atau kulit ari tipis sekali menyelimuti dia. Begitu lahir nanti akan dibuang, dibuka. Kulit ini tentunya di dalam rahim. Sehingga janin ini terlapisi, tertutupi oleh tiga kegelapan. Kulitnya, rahim, kemudian perut itu sendiri. Dan itu kegelapan Allah sebutkan, karena gak ada yang tahu. Fi zulumatin thalath, Allah ciptakan kalian dalam kegelapan yang tiga itu. Sebagian yang lain, madhab atau penafsiran Abu Ubaidah, kegelapan yang tiga yang dimaksud tulang rusuk, atau bukan tulang rusuk, tulang belakang setiap bapak, karena dari situ mani bermula, sperma. Nggak ada yang tahu bakalnya itu akan jadi fulan, benih akan subur berhasil jadi terciptakan darinya janin atau tidak, hanya Allah yang tahu. Di tulang belakang dari setiap lelaki. Yang kedua tadi sama, kegelapan perut seorang ibu, dan yang ketiga kegelapan rahimnya. Ini atau itu yang jelas, fi dhulumatin thalath, dalam kegelapan yang berlapis tiga, menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Rasulullah sebutkan, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang tahu yang berkurang dari rahim dengan segala kegelapannya, ghaibnya, kecuali Allah. Jika ada pertanyaan, janin apalagi di masa belakangan bisa saja dibaca, diketahui bahwa ini laki atau perempuan. dengan USG atau yang semisalnya. Nah, hal ini dimungkinkan untuk diketahui oleh manusia, namun itu setelah nufikha fihi ruh, setelah ditiupkan arwah padanya setelah usia 120 hari atau lebih, baru saat itu mereka bisa mengetahui. Itu pun sering salah. Oh, selamat ini bayinya laki, insyaallah lahir-lahir perempuan. Dilihat di USG, perempuan bayinya lahir laki. Al-Muhim, bisa. Selain juga di zaman dulu, ima itu dengan firasat dari pengalaman. Dari pengalaman, bukan menduga-duga, tapi pengalaman. Yang ahlinya ngerti. Dari gerak-gerik, pegang perutnya si ibu, atau bentuk perutnya, melonjong, panjang, begini, bulat. Oh ini, itu pun kira-kira, insya Allah ini anaknya laki nanti. Dan biasanya ketika lahir, ternyata betul laki. Itu pun kira-kira dari dasar pengalaman. Biasanya kalau anak laki begini, kalau anak perempuan begini, perutnya si ibu. Walhasil, kalau itu secara umum, secara luas, yang di dalam rahim, gak akan ada yang tahu kecuali Allah. Dan mereka pun yang mengetahui lewat USG, kedokteran, atau tadi berdasarkan pengalaman atau firasat, hanya menduga dan sebatas paling laki perempuan. Sebatas itu. Yang lebih dari itu mana mungkin mereka ketahui. Seperti apa ini nanti. Sempurnakah ciptaannya? Atau tidak? Bahkan lebih dari itu takdirnya, ajalnya. Lebih dari itu apakah dia orang yang kelak bahagia atau celaka? Bagaimana rizkinya? Bahkan di dalam janin itu sendiri. Apa yang dia makan, apa yang masuk di dalam janin ini lewat pusarnya. Dari langsuman makanan dari ibunya. Proses semua itu gak ada yang tahu. Melainkan Allah SWT. Kalaupun orang mengaku bisa mengetahui dengan tadi, setelah sekian hari umur janin ada nyawanya, itu pun baru yang datang kepadanya, yang diperiksa olehnya. Lah sekian perempuan lain di dunia, berapa banyak jumlah ibu hamil? Siapa yang tahu yang di rahim-rahim mereka semua? Dokter paling-paling tahu pasien yang datang ke dia. Nah, sementara yang hamil ini jutaan di dunia. Allah Maha mengetahui semuanya. Tidak ada yang lepas satupun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui segala yang di rahim. Mata ghidul arham, kalau di dalam hadis, di dalam ayat Allah katakan wa ya'lamu ma fil arham di surat Luqman, dan Allah mengetahui yang di rahim itu mutlak ma isim mausul, yani alladhi fil arham, maknanya umum semua yang terkait rahim ini, lakinya, perempuannya, sehat, sempurna, enggak sempurna, ajalnya, sa'id, syaqi, nah, semuanya, rizkinya, semuanya Allah tahu. Dan semua makhluk wanita, hambanya yang hamil, yang dirahimnya, Allah ketahui. Hanya Allah yang tahu dalam pengertian yang luas seperti itu. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Dan tidak ada pula yang tahu kapan hujan datang kecuali Allah. Kapan itu turun? Manusia kembali hanya bisa menduga-duga dengan perakiraan cuaca, suhunya sekian, banyak mendung, banyak awan gini, mungkin akan turun hujan. Adapun dipastikan, siapa yang tahu? Berapa seringnya kita ngelihat gelap yang luar biasa, bahkan petir keluar sana sini, tapi subhanallah nggak turun hujan. Makanya orang nggak akan tahu hujan itu kapan turun, di mana turunnya, seberapa lama turunnya, dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu. Ya'lamu mata ya'til matar, kapan hujan itu turun. Wa yunazzilul ghaiz, ayat menyebutkan di Luqman, Allah yang turunkan hujan. Wala ya'lamu mata taqumu sa'a illallah, atau maaf, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Demikian pula tidak ada satu jiwa pun yang tahu kapan dia akan mati kecuali Allah. Kapan dia mati, di mana dia akan mati, nah, hanya seorang ahli nujum, munajjim di zaman Ibnu Abbas. Ahli orang ini datang kepada Ibnu Abbas mengatakan, dia Yahudi, Yahudi dan munajjim. Wahai Ibnu Abbas, kata dia, anakmu gak akan sampai setahun akan mati, karena bintangnya begini, begini, begini. Kemudian kamu gak akan mati sebelum kamu buta. Dan aku sendiri gak sampai setahun ke belakang akan mati. Dia baca semua itu dengan bintang. Ahli perbintangan begini, begini. Kata Ibnu Abbas, wahai Yahudi, di mana kamu akan mati? Mungkin dia bisa membaca, memperkirakan, dan itu pun ilmu yang haram tentunya dari jin dan syaitan. Dalam setahun ini akan mati, akan terjadi begini. Di mana kamu akan mati? Dan bagaimana matinya? Kecelakaan, tabrakan, sakit, ini, itu, kif. Seperti apa? Kata dia, itu yang aku tidak ketahui. Walhasil, tanjim haram. Ilmu najem, ilmu perbintangan merupakan haram. Yang datangnya hanya dari syaitan. Bahwa yang bintangnya ini, maka akan terjadi begini-begini di bulan ini. Nasibnya akan begini, ekonominya akan seperti ini, asmaranya akan seperti ini, ininya akan begini. Makanya Rasulullah sebutkan yang mendatangi mereka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Percaya dengan apa yang mereka sebutkan berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Termasuk yang para ulama sebutkan bahaya besar, tidak kurang dari yang tersebutkan dalam hadis, walaupun dia tidak mendatangi, tetapi membiarkan ilmu tanjim ini di rumahnya. Dan sebagian orang, bahkan muslimin, ironisnya, teledor, membiarkan. Ada majalah, ada entah itu tabloid atau semisalnya, di rumahnya. Mungkin jadi bahan bacaan istri dan anak-anaknya. Di situ ada ramalan bintang, Sagittarius. Jika ada bintang Anda ini dari bulan sekian sampai sekian, tanggal sekian, sekian, maka yang terjadi akan begini, begini, begini. Jika Anda, apa nama satunya, Scorpio, maka akan begini, begini. Jika bintangnya ini, dikhawatirkan sangat, ini termasuk dalam hadis, paling tidak 40 malam tidak akan diterima sholatmu. Dan kamu membiarkan itu dalam rumah. Syaitan menduga-duga perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini bantahan bagi setiap yang mengaku tahu dan mengerti perkara-perkara yang gaib, yang itu hanya diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang mendatangi dukun, tukang tenun, munajjim dengan berbagai macam cara dan sarana mereka, yang baca dengan bintang, yang dengan kartu, yang dengan bola gelas, segala macam sudah, semua itu dari syaitan. Sok mengerti yang gaib, oh kamu akan begini, akan terjadi seperti ini, keluar rumah akan begini, ini akan begitu. Haram untuk mendatangi mereka. Ancamannya tadi 40 hari tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Bagaimana dia sholat 40 hari tidak diterima Allah? Bahkan kalau dia percaya apa yang disampaikan si dukun dan si tukang tenun ini, maka dia telah kufur terhadap Quran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja terkadang syaitan itu mencuri pendengaran dari langit, seperti yang tersebutkan dalam hadis. Satu dia dapat, kemudian dia bisikkan kepada para dukun-dukun itu, akan begini, begini, begini. Sehingga dukun menyampaikan ramalannya, ini akan begini, dan betul terjadi. Dia sebetulnya gak tahu yang gaib, tetapi dari pencurian pendengaran yang diambil oleh para jin kafir dan para syaitan yang mencuri dari langit sana, dari wahyu Allah, disampaikan kepada dukun ini. Sehingga terkadang sesekali benar apa yang disampaikan oleh dukun ini, betul. Orang yang jahil, orang yang bodoh tentang agamanya akan tertipu. Betul ini ramalannya. Dia pernah katakan gini, dia pernah, ternyata betul terjadi. Makanya Rasulullah SAW melarang secara mutlak, tidak boleh mendatangi mereka, apalagi mempercayainya. Rasul katakan dia benar sekali, tetapi 100 dan bahkan 1000 kali dia akan dusta. Kebenarannya cuma sekali. Kebetulan dapat pencurian dari langit, tetapi yang lainnya adalah kedustaan dan kedustaan dia. Dan ini dalil menjadi kaidah penting bagi kita yang menjelaskan batilnya ungkapan orang yang mengatakan pokoknya ambil yang baiknya, ambil yang benernya, tinggalkan yang salahnya. Orang kan seringnya begitu. Pokoknya sudah kamu ikuti semua pengajian, siapa saja yang bicara dengarkan, datangi. Kalau itu kitab, semua kitab kamu baca. Lalu ya baiknya kamu ambil, kalau yang jelek kamu buang. Yang salahnya jangan diambil. Jika kaidah ini benar, semestinya Rasulullah SAW begitu sabdanya kepada para dukun tadi, ambil kebenarannya, tinggalkan kesalahannya. Tapi apa demikian Rasulullah? Karena dukun bisa benar. Dukun, tukang sihir ini, tukang tenun, bisa benar sekali dibanding 1000 atau bahkan 100 ribu kali kedustaannya. Toh Rasulullah tidak mengatakan ambil benarnya, buang salahnya. Yang Rasul katakan larangan mutlak untuk mendatangi dia, bahkan larangan untuk mempercayai dia. Mutlak tidak boleh diambil, mutlak tidak boleh dipercaya. Makanya tidak benar untuk orang itu sok dengan mengatakan pokoknya kita ambil baiknya, ya kita buang jeleknya. Pertanyaannya, kamu ini siapa? Kamu sadar dirimu ini siapa? Ungkapan seperti ini hanya muncul dari orang yang ego dan bangga diri, seakan dirinya adalah orang yang pintar dan Masya Allah bisa memilah, bisa menilai ini benar, ini salah, ini baik, ini enggak baik, ini bagus, ini jelek. Lah kalau kamu sudah tingkatan seperti itu, enggak perlu ngaji, enggak perlu belajar, dong, kamu sudah bisa memilah. Di saat kamu sudah mampu untuk membedakan, enggak perlu belajar ngapain, kamu sudah bisa membedakan. Ini semua tipuan syaitan, tipuan dan godaan syaitan kepada Bani Adam. Rasulullah melarang. Jika kamu berhati-hati, jika kamu ingin keselamatan agamamu, maka kamu tidak akan mendekat ke kepada sebab-sebab penyimpangan, kepada sebab-sebab kesesatan. Dan banyaknya orang yang tersesat, menyimpang, karena dia buka lebar-lebar dirinya, menerima segala sesuatu, mendengar segala sesuatu. Nah, kemudian nanti akan kita filter, kita dari mana dia memfilter? Ilmu juga ketatal-ketatil, baru juga ngerti alif ba'ta, wala faham agama, wala ngerti syariat, berapa ayat dia hafal, berapa hadis Rasul dia ketahui, kemudian sok mau memfilter, yang benernya kita ambil, jeleknya kita buang. Seberapa ilmumu untuk memfilter? Namanya juri itu kan harus pinter, ahli, bahkan mengungguli para pemain. Kan begitu? Namanya juri, harus puas menguasai. Sehingga bisa nilai ini kurang ininya, yang ini peserta ini kurang. Namanya dia juri. Lah kamu di posisi siapa? Al-Muhim kembali kepada hadis bahwa perkara-perkara gaib yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis 5 yang itu hanya Allah yang tahu. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah, la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, wa la ya'lamu ma taghidul arham illa Allah, wa la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illa Allah, wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa Allah, wa la ya'lamu mata taqumus sa'ah illallahu tabaraka wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Man yaqra lana al-hadis. Iqra. Apa? Iqra. Mata. Naam. Khairu. Maqam. Qra. Ahsant. Hadis Abdullah bin Umar tentunya mengajarkan kepada kita muraqabatullah, di mana jika kita mengetahui Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari ilmunya, tidak ada yang lepas sedikit pun sekecil pun dari pengetahuannya, maka seorang hamba tidak akan berani meninggalkan perintah yang ia wajibkan, dan tidak akan berani pula melanggar larangan-larangannya, karena dia menyadari dan ingat bahwa Rabb-nya mengetahui segala sesuatunya. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait hadis ke-6. Kemudian sedikit sebelum qomat, kita menyampaikan secara ringkas terkait bulan Syaban, karena kita berada di bulan Syaban. Pertama, tentang penamaan bulan Syaban ini, kata Al-Hafidz, disebut Syaban oleh orang Arab karena mereka banyak-banyak mengumpulkan air untuk minum setelah berlalunya bulan Rajab. Ini kebiasaan mereka, orang Arab, begitu selesai Rajab, maka mereka mengumpulkan dan mengambil air sebanyak-banyaknya. Dan itu namanya kenyang, penuh. Dan penuh atau kenyang dalam bahasa Arab disebut Syaban. Atau dari tasyabbuh. Disebut bulan Syaban ini mereka katakan lafaz Syaban dari tasya'ub, yang maknanya, maaf yang keliru, yang pertama tadi keliru, yang maknanya tasya'ub itu berpencar-pencar. Artinya kesana, kemari, mana yang ada sumber air atau sumur yang bagus, mereka datangi dan mereka kumpulkan air untuk persediaan. Dan seringnya itu setelah Rajab selesai. Makanya kemudian bulan itu mereka namakan bulan Syaban. Karena mereka berpencar-pencar untuk mencari dan mengumpulkan air dari tasya'ub. Yang kedua, tentang keutamaan Syaban, bahwa amalan saleh diangkat kepada Allah di bulan ini. Usama ibn Zaid radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, lima araka tasumu syahran minasyuhur. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur matasumu min Syaban. Wahai Rasulullah, kenapa aku tidak melihatmu puasa di bulan-bulan lain sesemangat seperti engkau puasa di bulan Syaban? Ini kenapa kalau di Syaban kau semangat sekali puasa sunnah? Maka Rasul jawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Syaban, bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan oleh manusia, dan itu antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal di Rajab ini amalan saleh diangkat kepada Allah. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Maka aku ingin, aku senang amalanku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku sedang puasa. Maka beliau pun memperbanyak puasa di bulan Syaban. Hadis dihasankan oleh Al-Albani. Yang ketiga, disunahkan di bulan Syaban orang untuk memperbanyak puasa di mana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kana Rasulullah yasum hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Rasulullah kalau sudah puasa begitu seringnya hingga kami keluarganya mengatakan beliau enggak akan berhenti. Ini tiap hari akan puasa terus. Tapi kalau sudah beliau berhenti puasa begitu seringnya sehingga keluarganya mengatakan beliau enggak akan puasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahr qat illa syahr Ramadan. Tetapi kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebelum puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahr aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Selain Ramadan, tidak pernah juga aku melihat Rasulullah sering puasa di bulan itu kecuali Sya'ban. Hadis Aisyah diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Hadis Aisyah, para ulama sebutkan menunjukkan tidak sunnah kalau orang itu puasa Sya'ban penuh layaknya Ramadan. Dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Karena Aisyah istri Rasul mengatakan, aku enggak pernah mendapati Rasulullah puasa sebulan penuh dari awal sampai akhir kecuali Ramadan. Di luar Ramadan, untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah dan paling banyak beliau puasa sunnah padanya Sya'ban. Diperbanyak puasa sunnah na'am. Tapi untuk sebulan penuh dijaga puasa di situ seperti layaknya Ramadan, maka itu tidak pernah dicontohkan Rasul SAW. Yang ketiga, di bulan Sya'ban pula terampuni dosa-dosa di pertengahan bulan Sya'ban. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, Inna Allah Ta'ala la yattali'a fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir jami'a khalqihi illa li musyrik aw musyahin. Allah melihat kepada hambanya di malam setengah Sya'ban, malam 15 atau malam 16 Sya'ban. Maka Allah mengampuni di malam itu semua dosa-dosa hambanya. Kecuali yang musyrik, mempersekutukan Allah dengan yang lain, dan musyahin, orang yang bermusuhan, berseteru dengan saudaranya. Maka ini tidak diampuni oleh Allah. Dua orang ini, yang musyrik dan yang ada perseteruan dan permusuhan dalam dirinya. Kerugian besar. Sementara Allah mengampuni seluruh mukminin. Dan itu berada di tengah bulan Sya'ban. Hadis Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani. Maka seorang hamba yang ingin kebaikan untuk dirinya, akhiratnya, tentunya akan berusaha jauh dari kemusyrikan dengan berbagai bentuknya, besar maupun kecil, tampak maupun tersembunyi, dan menjauhkan dirinya dari berbagai bentuk permusuhan dan kebencian kepada orang lain. Perkara yang ketiga tentang hikmah puasa sunnah di bulan Sya'ban, kata Ibnu Rajab, itu sebagai mukaddimah pelatihan atau pemanasan bagi seorang mukmin sehingga begitu dia memasuki Ramadan sudah terbiasa dengan puasa-puasa yang telah dia lakukan di bulan Sya'ban sebelumnya. Oleh sebab itu pula di bulan Sya'ban, masih kata Ibnu Rajab, oleh sebab itu pula di bulan Sya'ban, karena dia mukaddimah untuk Ramadan, maka disyariatkan pula seperti apa yang disyariatkan di bulan Ramadan, memperbanyak puasa, kecuali tadi jangan sebulan penuh, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak qiraat Quran seperti Ramadan. Semua itu untuk membiasakan jiwa dalam amal ketaatan dan ibadah. Yang keempat, bimbingan atau riwayat dari para ulama salaf terkait Sya'ban, kata Imam Salama Ibnu Kuhail, kana yuqal syahrul Sya'ban syahrul qurra. Para ulama salaf menyebutkan bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Quran. Artinya disunahkan orang untuk memperbanyak qiraatul Quran. Wa kana habibi Nabi Tsabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Begitu pula pernyataan Imam Habib Ibn Abi Tsabit rahimahullah, jika beliau memasuki Sya'ban, maka beliau katakan bulan ini bulannya para pembaca Quran. Begitu pula disebutkan dari Imam Amr Ibn Qais Al-Mula'i, qala idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutah wa tafarraga li qira'atil Quran. Imam Amr bin Qais, kalau sudah memasuki Sya'ban, beliau tutup tokonya, beliau biasa usaha di situ, beliau tutup dan beliau lebih fokus untuk memperbanyak qiraah Quran. Perkara yang kelima terkait hadis larangan orang berpuasa jika dia telah memasuki pertengahan Sya'ban, karena Rasulullah katakan idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau kalian sudah di tengah Sya'ban maka jangan kalian puasa. Sementara di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyambung, artinya Sya'ban sampai dengan Ramadan. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, jawaban untuk ini yang pertama, bahwa Rasulullah SAW puasa Sya'ban hampir sebulan penuh, sehingga hanya sedikit hari-hari yang beliau tinggalkan di Sya'ban, beliau tidak puasa padanya. Adapun larangan untuk puasa di pertengahan Sya'ban, ini sahih hadis, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani kesahihannya, dan yang dimaksud permulaan puasa di pertengahan Sya'ban. Artinya kalau kamu dari awal enggak puasa sampai tanggal 15 Sya'ban baru kemudian mulai puasa, ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari awal orang membiasakan diri untuk puasa di bulan Sya'ban, sampai pertengahan Sya'ban dia pun puasa terus, enggak masalah. Boleh. Dan telah mendapatkan sunnah, kata Ibn Baz. Larangan itu bagi orang yang tidak berpuasa, tiba-tiba di pertengahan Sya'ban dia mau mulai berpuasa. Di situ dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara yang keenam, pengkhususan hari pertengahan bulan Sya'ban dengan puasa, dikhususkan untuk puasa, mungkin karena dia tahu keutamanya tadi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dari awal dia enggak puasa, begitu malam 15 dia sahur, tanggal 15-nya dia puasa, dengan anggapan supaya lebih besar pahalanya, lebih diampuni dosanya karena kotanya besar pertengahan Sya'ban. Maka ini makruh. Pengkhususan tengah Syaban untuk berpuasa padanya makruh. Tidak ada nas, tidak ada dalil, tidak ada dalam sunnah ajaran semacam itu. Kalaupun kamu puasa dari awal, bukan kemudian hanya mengincar pertengahan bulan supaya dapat keutamaannya, maka yang demikian tidak disunahkan, bahkan makruh, seperti yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Yang ketujuh, memperingati malam Nisfu Syaban, memperingati malam pertengahan Syaban, maka yang demikian juga tidak dicontohkan di dalam sunnah, baik dikhususkan siangnya dengan puasa atau malamnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang demikian tidak boleh diamalkan, walaupun ada tersebutkan dalam beberapa riwayat hadis, namun semuanya dhaif, lemah, dan tidak bisa dijadikan hujjah sehingga tidak boleh diamalkan. Demikian fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang kedelapan, sama pengkhususan malam pertengahan Syaban untuk qiyamul lail. Jadi dia mengejar keutamaan qiyamul lail tahajud di malam 15 atau 16 Syaban. Ini pula tidak benar, tidak boleh, dan riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan itu maudhu, riwayat palsu atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau membuat rincian, Syekh Ibn Utsaimin. Yang pertama, kalau seseorang itu punya kebiasaan untuk qiyamul lail, hampir tiap malam dia bangun, dia sholat, maka di malam pertengahan Syaban pun dia seperti malam biasanya. Dia sholat, dia qiyamul lail tanpa menambah perkara-perkara lain. Ini misalnya dia sholat, entah itu 11 rokaat, 7, 5, 3 rokaat. Tapi karena ini malam pertengahan Syaban, dia tambahi dengan ini, dengan itu. Karena menganggap ini malam yang mulia, dia tambah-tambahi amalan ibadah dia, ini tidak benar. Tapi kalau dia sekedar sholat di malam itu, karena itu kebiasaan dia, seperti malam-malam yang lainnya, maka itu boleh. Yang kedua, kalau dia mengkhususkan malam setengah Syaban untuk sholat, sementara di malam yang lain, sebelum atau sesudahnya, dia tidak melakukan sholat, maka yang demikian tidak dibenarkan. Lebih berat lagi penyimpangannya kalau di malam tersebut dia sholat dengan jumlah rokaat tertentu dan dilakukan pada setiap tahun. Ini tiap pertengahan Syaban mereka kumpul bersama di masjid atau tempat lain melakukan sholat ini, entah itu sekian rokaat, 20 sekian, bahkan mungkin lebih, karena keutamaan yang diketahui tentang pertengahan Syaban. Maka ini lebih parah dari yang sebelumnya. Karena Rasulullah yang menyampaikan kepada kita keutamaan setengah Syaban. Tapi tidak ada bimbingan dari beliau amalan-amalan seperti ini. Tidak ada contoh. Kalau itu baik, pasti akan dicontohkan oleh Rasulullah. Oh, beliau orang paling taat, paling bertakwa, paling berharap mendapat pahala di sisi Allah. Nyatanya Rasul pun tidak mencontohkan seperti itu. Nah, demikian pula yang terakhir mungkin yang dianggap oleh sebagian orang diyakini bahwa di malam setengah Syaban, tanggal 15 Syaban, ditakdirkan atau ditentukan takdir segala sesuatu dari hamba. Syekh Ibnu Taimin mengatakan yang demikian batin, tidak benar adanya. Karena penentuan takdir pada setiap tahunnya adanya di Lailatul Qadar, di 10 terakhir Ramadan, bukan di Syaban. Itu sekilas ringkas tentang bulan Syaban. Adapun terkait Ramadan, insyaallah ada pertemuan yang lainnya. Wallahu taala alam, wassallallahu ala Muhammad, walhamdulillah.